Tolong jelaskan pada kami tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menjamin rumah di atas surga bagi orang yang meninggalkan debat. Rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta. Meskipun dia bercanda. Dan yang satunya lagi apa? Hadis riwayat Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Aku menjamin seorang mendapatkan rumah di tengah surga bagi orang meninggalkan dusta meskipun dia bermain-main. Meskipun dia bercanda. Nah, sebab bercanda kan seorang boleh bercanda, boleh bersenda gurau tapi tidak diperbolehkan berdusta surga. Orang yang para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah innaka tuda'ibuna. Wahai Rasulullah, engkau bercanda kepada kami, engkau bersenda gurau kepada kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, walakinni la aqul illa haqqan." Akan tapi saya tidak mengatakan sesuatu kecuali kebenaran. Adapun dusta, maka ini tercela. Dalam riwayat yang lain Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Wailun lilladzi yuhaddithu fayakdzib liyadhhaka bihil qaum, wailun lahu tsumma wailul lah." Binasa, celaka bagi seorang yang memberitakan suatu lalu dia dusta tujuannya agar orang lain tertawa. Tujuannya agar orang lain tertawa. Dia bercerita ternyata yang diceritakan cerita dusta. Maka celaka baginya dan celaka baginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan. Lalu kemudian kata Nabi alaihi wasallam, "Wa ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqa." Aku menjamin rumah bagi seorang di tengah surga, bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia benar. Ya, meninggalkan debat meskipun dia benar. Asal hukum debat itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ya. Tidak sepantasnya bagi seorang dikenal bahwa dia menjadi orang yang jago debat. Semua orang yang menantangnya diladeni semua. Nah, yang dianjurkan itu ya semacam dialog. Ya. Taharril haq dalam artian muraja'ah, mudzakaratul ilm, mudzakarah, saling memberikan faedah. Naam. Adapun debat tidak dianjurkan. Ya. Debat tidak dianjurkan apalagi dalam perkara-perkara yang sudah jelas. Dalam perkara yang sudah jelas, oleh karena itu para ulama Ahlus Sunnah mereka selalu menuliskan di antara salah satu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah meninggalkan jidal, meninggalkan perdebatan dengan ahlul bid'ah, ahlul hawa. Ada seorang datang kepada Imam Malik rahimahullah. Dia mengatakan, "Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, saya ingin jidal, ingin berdebat denganmu." Naam. Kata Imam Malik rahimahullah, "Ya, adapun saya, amma ana fa ana ala yaqimin dini. Saya sudah yakin di atas agamaku. Kalau kamu masih ragu dengan keyakinanmu, kamu pergi sana cari teman yang semisal kamu yang juga ragu, kamu debat sama dia." Ya. Kamu debat sama dia. Nah. Ada lagi salah seorang datang kepada Imam Malik lalu kemudian mengatakan, "Wahai Abu Abdullah, saya ingin debat denganmu." Kata Imam Malik, "Kalau saya yang menang gimana? Kalau kamu yang menang, saya ikut kamu. Kalau kamu yang menang, kamu ikut saya. Kalau kemudian salah seorang di antara kita ada yang menang, lalu ada orang lain lagi yang debat dengan yang menang, ternyata yang orang lain ini mengalahkan dia. Lalu apa yang kamu lakukan?" "Ya, saya ikut orang yang menang itu." Subhanallah. Kata Imam Malik rahimahullah, "Ya, agama ini di atas keterangan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya melihat kamu ini orang yang suka berpindah-pindah keyakinan. Orang yang suka berpindah-pindah keyakinan. Setiap ada orang jago debat, maka itu yang diikuti." Nah, siapa yang bisa lebih banyak pintar ngomongnya, lebih pandai mengatur kata-katanya, maka itu yang diikuti. Maka seorang akan menjadi bingung. Ya, di dalam beragama. Yang ketiga kata Nabi SAW, "Wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman hasuna khuluquh." Dan aku menjamin rumah di tengah surga bagi seorang yang akhlaknya baik. Akhlak al-karimah.